Soal yang baru kita khusus membahas masalah Al-Quran dan kalam. Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Di awal-awal kita membahas masalah kitab-kitab. Pembahasan yang lalu-lalu kita membahas masalah kitab-kitab. Nah, kitab-kitab ya lebih umum, lebih besar babnya. Semua kitab-kitab yang pernah diturunkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ya kan? Nah, sekarang khusus membahas masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah salah satu dari kitab-kitab Allah. Seluruh kitab-kitab Allah yang kita bahas kemarin, makhluk, ciptaan atau bukan? Hah? Perkataan. Kalau orang mengatakan, nah tunggu. Kitab-kitab Allah, kita bahas kemarin, makhluk atau ciptaan bukan? Bukan. Kalau ciptaan atau makhluk berpisah dari Allah, berpisah. Tapi kalau sifat, ia bersatu. Kita beri contoh kemarin pulpen. Pulpen warna putih. Warna putih bersatu atau berpisah dari pulpennya? Bersatu kan? Nah, kalau bersatu berarti bukan makhluk. Berarti nyatu deh. Nah, sesuatu yang menyatu dengan Allah, ia namanya sifat atau zat. Nah, sifat atau zat dua hal yang ada pada Allah, tapi dia bersatu, tidak berpisah. Nah, itu bukan makhluk. Kalau makhluknya ciptaan berpisah. Contohnya makhluk gunung-gunung, lautan, alam semesta, ya kan? Contohnya malaikat, nabi-nabi, manusia seluruhnya, kemudian binatang, malaikat, jin, nah, seluruhnya adalah makhluk. Makhluk artinya ciptaan. Kalau kalam, kalam kitab-kitab ini adalah kalam. Kitab-kitab yang Allah turunkan adalah ucapan Allah yang bentuknya bermacam-macam. Terserah Allah mau berbicara dengan bahasa apa. Pada hari kiamat nanti Allah berbicara dengan seluruh makhluk. Ainal Malik wa Ainad Dayan. Nanti ketika hari kiamat setiap makhluk akan berhadapan dengan Allah untuk bertanggung jawab, ditanya atas semua amal. Kan berbicara lah kan? Allah berbicara. Idza takallama Allahu bil wahyi, tatkala Allah berbicara dengan wahyu, para malaikat mendengar dan ketakutan. Jadi Allah yang berbicara, cuman bentuk berbicaranya berbeda-beda. Nah, khusus untuk Nabi Muhammad bentuk berbicaranya dengan bentuk Al-Qur'an. Dengan Nabi Isa bentuknya dengan kitab Injil, tapi itu bukan makhluk. Itu adalah berbicaranya. Sama dengan kita berbicara. Kita ngomong kemudian ditulis, ya kan? Nah, tulisan ucapan kita kalam. Nah, kalam Allah tertulis di dalam mushaf. Siapapun yang mengingkari kalam, maka dia kafir. Kita teruskan. Jadi intinya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalam artinya berbicara, ucapan. Ucapan yang keluar dari Allah. Huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Yang tertulis di mushaf misalnya alif lam mim. Alif lam mim itu adalah kalamullah seluruhnya. Bagaimana kalau orang buanglah satu huruf alif? Kalau dibuang satu huruf alif, dia telah kafir langsung dalam agama Islam. Siapapun yang mengingkari Al-Quran, walaupun cuma satu huruf, dia kafir dalam agama. Ijma'an, sepakat seluruh para ulama. Paham gak? Tidak boleh kita mengingkari walaupun satu huruf. Apa satu kata? Misalnya kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu ahad. Buang aja lah kulnya. Ganti aja Allahu ahad. Kafir dalam agama. Satu kata, kul katakanlah. Tapi dibuang. Jadi tak Al-Quran, seluruhnya yang ada dalam dalam mushaf Al-Quran, huruf-hurufnya, satu-satu huruf per huruf, semuanya kalamullah. Ucapan Allah yang tidak boleh kita buang, tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita rubah-rubah. Paham ya? Nah. Di Al-Quran adalah kalamullah, yang itu berasal, yaitu diucapkan dari Allah, yang disampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengar dari Allah, kemudian turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Turun kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Turun maksudnya adalah malaikat Jibril menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Malaikat Jibril. Ini itu ucapan Allah. Makanya nama Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad disebut dengan Rasul. Malaikat ya Rasul, Nabi Muhammad pun Rasul. Malaikat Jibril Rasul dari kalangan malaikat, Nabi Muhammad adalah Rasul dari kalangan manusia. Nah, Al-Quran ia akan terjaga sampai hari kiamat. Mahfudzun ila yaumil qiyam, akan terus dijaga sampai hari kiamat, dan mungkin berubah huruf-hurufnya, dan mungkin berubah makna tafsiran-tafsirannya, akan dijaga. Allah jaga hurufnya sampai hari kiamat. Tidak pernah ada yang mampu manusia mengubah lafaz Al-Quran. Sekali ada satu lafaz pun yang salah dalam Al-Quran, pasti ketahuan, karena manusia bisa menghafal Al-Quran. Makna-maknanya dijaga dengan cara Allah jaga kitab-kitab tafsir. Banyak tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama ahli tafsir. Kemudian Al-Quran tadi kita bilang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Salah satu bentuk kalamullah yang diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad . Adapun kalamullah, apakah Allah berbicara? Jawabannya Allah berbicara. Nah, Allah berbicara sejak zaman ajali. Allah berbicara ya sejak zaman azali namanya. Azali ya zaman di mana belum ada segala sesuatu. Sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah sudah punya sifat berbicara. Paham ke? Sebelum adanya alam semesta, Allah sudah punya sifat berbicara. Kemudian Allah berbicara sesuai kehendak dan keinginannya, berubah-ubah. Kadang berbicara dengan bahasa ini, Allah pernah berbicara dengan malaikat, kan dalam Al-Quran, "Qulna lil malaikati inni ja'idun fil ardi khalifah." Ketika kami katakan kepada para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah. Kan berbicara kan? Nah, Allah berbicara dengan malaikat, Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ya kurang, bukan kurang yakin, ingin melihat bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati kan? Coba lihat, ambil burung-burung, kemudian potong-potonglah, sebarkan di seluruh gunung, kemudian panggil. Berarti Allah berbicara dengan malaikat Jibril. Gimana bentuknya? Pasti berubah. Allah berbicara dengan Nabi Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, ya kan? Belahlah lautan, pukulkan ke lautan, kemudian lautan akan berubah. Berbicara kan malah dengan Nabi Musa. Nah, berarti Allah sejak zaman azali, sebelum ada sesuatu, sudah punya sifat berbicara. Cuma nanti bentuknya bagaimana? Kapan bentuknya? Berbicara kepada siapa-siapa? Dalam bahasa apa? Ia berubah. Berubah-ubah. Ialah maha sempurnanya Allah. Allah bisa berbicara dengan apapun, sekehendak Allah, kapanpun waktunya. Jadi Allah yang maha sempurna. Sampai nanti pada hari kiamat Allah juga akan berbicara kepada seluruh makhluk. Ilah disebut dengan ulama-ulama kita mengatakan ya takallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Allah berbicara dengan apapun, bima syaa dengan apapun bentuknya. Mata syaa waktunya kapanpun, kaifa syaa tata cara kondisinya bagaimanapun. Jadi Allah berbicara maha sempurna dalam berbicara. Allah bukan bisu sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang menyimpang. Nah, sekarang kalau Allah yang berbicara, bentuk berbicaranya Allah dengan apa? Dengan lafad. Tahu kira arti lafad? Lafadnya kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf. Contoh kalau kita ngomong bentuknya aku. Aku ya kan kata. Tersusun dari huruf-huruf. Huruf A, huruf K, huruf U kan? Nah, Allah berbicara bentuknya bagaimana? Dengan lafaz, dengan kata-kata yang tersusun dengan huruf-huruf. Paham? Nah, ya kan kata-kata. Apakah Allah berbicara dengan suara? Jawabannya Allah pun berbicara dengan suara. Idza takallamallahu bil wahyi sami'a. Jika Allah berbicara dengan wahyu, malaikat itu mendengar. Jadi Allah berbicara dengan wahyu, malaikat mendengar. Kemudian malaikat pun ketakutan mendengar kalamullah. Jadi kalamullah, Allah berbicara, jawabannya, bentuknya adalah dengan kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf. Nanti kata-kata akan dibuat menjadi kalimat-kalimat. Sama dengan bicaranya kita kan? Cuma tidak boleh kita sampaikan, apakah huruf-hurufnya sama dengan kita ngomongnya harus pakai bibir, harus pakai lidah. Tapi kayak ngomongnya harus ada makhrut-makhrutnya. Jawabannya tidak boleh diperdalam sampai di sini. Berbicaranya Allah, berbicara dengan kata-kata ya kan. Buktinya apa? Buktinya Al-Quran. Al-Quran kan bentuknya kata-kata, tersusun dari huruf-huruf. Dan ada suara. Allah berbicara ada suaranya. Nah, jadi Allah berbicara atau kalamullah ya, dengan huruf-huruf, dan tersusun dari huruf-huruf, kata-kata, dan bersuara. Nah, berbeda dengan keyakinan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang menyimpang ya meyakini bahwasanya Allah berbicara yang namanya bagaikan orang bisu. Oke, bagaikan orang bisu. Orang bisu ya dia diam. Kemudian diamnya Allah ya ditafsirkan oleh malaikat Jibril atau ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Al-Qur'an bukan ucapan yang Allah ucapkan. Tapi Al-Qur'an cuman penafsiran dari Nabi Muhammad atau malaikat Jibril. Paham enggak? Keyakinan orang yang menyimpang, Allah ya diam, bisu. Allah diam, kemudian malaikat Jibril atau Nabi Muhammad tahu apa yang dimaksud oleh Allah dengan diamnya Allah. Jadi Al-Quran yang ada bukan ucapan yang keluar dari Allah, tapi adalah penafsiran. Allah ya, kira-kira yang Allah inginkan tuh begini, begini, begini. Jadi Al-Quran bukan ucapan Allah. Paham ya? Nah, itu keyakinan yang menyimpang. Pernah terjadi di zamannya Imam Ahmad. Disebut dengan masalah falqul Quran. Di zaman itu orang-orang yang menyimpang, orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dari mana kita tahu Al-Quran makhluk? Karena Allah ya diam, kemudian malaikat Jibril sama atau Nabi Muhammad menerjemahkan apa yang Allah inginkan. Karena Allah bisu, bagaikan orang bisu, diam kan. Kemudian diterjemahkan oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Itulah keyakinan yang menyimpang. Yang nanti. Makanya, orang-orang yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah terjemahan dari malaikat Jibril atau dari Muhammad, dia telah tersesat dan bisa-bisa dia akan kufur di dalam agama Islam. Makanya kalimat yang penting dari ulama-ulama, man qala bi khalqil Qur'an atau man qala annal Qur'ana makhlukun. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an ini diciptakan makhluk, fahuwa kafirun, maka dia telah kafir di dalam agama Islam. Jadi keyakinan kita tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Yang kita baca ucapan Allah. Suara kita makhluk. Paham ke? Kita ngaji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dibaca alhamdulillahirabbil alamin ucapan Allah. Cuman suara kita tentulah makhluk. Karena yang keluar dari diri kita. Nah, yang ditulis tertulis di dalam mushaf Al-Qur'an ucapan Allah, kertasnya makhluk, tulisannya Al-Qur'an. Paham ya? Nah, bagaimana kalau kita hafal di dalam hati kita surat Al-Fatihah? Yang kita hafal Al-Fatihah adalah Al-Qur'an. Adapun hati kita makhluk. Paham ya? Jadi Al-Qur'an ya yang kita baca, yang tertulis di mushaf-mushaf, kemudian yang kita hafal di dalam hati kita, semuanya Al-Quran. Cuman kita baca Quran, suara kita makhluk. Lembaran-lembaran untuk nulis Al-Quran, lembaran kertasnya makhluk, cuman tulisannya adalah Al-Quran. Yang dihafal oleh orang masuk dalam Al-Quran kadang sampai 30 juz, yang dihafal seluruhnya Al-Quran, cuman hatinya makhluk. Orang yang menghafalnya makhluk. Paham gak? Nah, makanya siapapun yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, contohnya tadi kan kul huwallahu ahad, kul katanya, kul itu bukan Al-Quran, satu huruf, ya dua huruf kan, satu huruf saja dia ingkari, atau dia meyakini atau menuduh bahwasannya Al-Qurannya sudah dikurang-kurangi atau Al-Quran sudah ditambah-tambah atau Al-Quran sudah dirubah-rubah. Wah, Al-Quran sudah dirubah-rubah nih. Siapa yang merubahnya? Sahabat-sahabat Nabi dulu merubah Al-Quran. Walaupun satu huruf. Siapa yang berani meyakini keyakinan dia bahwasanya Al-Quran yang ada sekarang sudah berubah, dia kafir dalam agama. Kenapa dia kafir? Karena yang menjanjikan untuk menjaga Al-Quran adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Paham ke? Yang menjamin Al-Qur'an terjaga sampai hari kiamat siapa? Allah. Apa yang terjaga? Yang terjaga lafaz-lafaz hurufnya yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak mungkin bisa berubah. Dan tafsiran makna dari Al-Qur'an tidak akan pernah berubah, karena Allah jaga kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis yang menjelaskan isi Al-Qur'an. Paham ya? Jadi akidah kita tentang Al-Qur'an yang harus kita yakini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.